walau hitam dipandang manis, manis pula udi basahnya. Walau hitam dipandang manis, manis pula udi basahnya. Hitamlah hitam burung merpati, walaupun hitam menarik hati. Hitamlah hitam hai si kula jama, walaupun hitam manis tertawa. Isap rokok tembakau Jawa, asap keluar berbau bunga. Isap rokok tembakau Jawa, asap keluar berbau. Siapa namanya? Kalau boleh numpang bertanya, si hitam manis siapa namanya? Hitamlah hitam si buah manggis, walaupun hitam dipandang manis. Hitamlah hitam hai si gula Jawa, walaupun hitam manis tertawa. Yoke terus sampai pagi. Turun dong Pak Aris. Iya, asik juga Pak Aris. Dapat si hitam manis, walau ku mati di ujung keris, asalkan dapat si hitam manis. Hitamlah hitam burung merpati, walaupun hitam menarik hati. Hitamlah hitam hai si gula Jawa, walaupun hitam manis tertawa. Surabaya berupa-rupa, sapu tangan jatuh di lumpur. Surabaya berupa-rupa, sapu tangan jatuh di lumpur. Hendak lupa tak dapat lupa, lupa sebentar di waktu tidur. Hendak lupa tak dapat lupa, lupa sebentar di waktu tidur. Hitamlah hitam si buah manggis, walaupun hitam dipandang manis. Hitamlah hitam hai si gula Jawa, walaupun hitam manis tertawa.